Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 13 Jumadil Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 15 Januari 2022, kita akan lanjutkan serial kajian dari Sarah Akidah Sarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, yang diberikan syarah penjelasan Sarah Alfiyah ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 121, bait yang 42, halaman 166. Nah, ya, kita mulai dari matanya terlebih dahulu. Mulai kera. Cik. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Malik Ahmad Rabbillah khairu maliki musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ مجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وعل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما كهل سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمز واسم بنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوطعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابات عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد ومبشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهبا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي آب وتلييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط الإعراب أن يضف نلا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كبنين يبنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصب سلم جمع آمر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ولون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ونون ما ثني والملحق به بعكس ذا استعملون فانتبه وما بتا وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب جمع وفي النصب معا نعم جزاكم الله خير kita ulangi. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي مصطفى وآل مستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا لغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكذي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتد ويفعل والنون أقبل النفيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وهيحل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أرسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحيل كل البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك دوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضاف نلا للياء كجاءه أبي كذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فنح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب والشبه ذين وبه عشرون وباب الحق والاهلون أولوا عالمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك اسند بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولاة والذي اسماء قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل. نعم. Terakhir di sini sampai وما بتا وألف قد جمع yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Nah. Kemarin kita bahas tentang apa, Mas? Muslimatun muslimat. Ini tentang jamak mu'annas salim. Lianna ta fi ya muslimah laysat ta'an haqiqatan. ولكنها هاء والدليل على ذلك أن كتابة التاء في مسلمة غير كتابة التاء في مسلمات ففي مسلمات مربوطة وفي مسلمات مطلقة. نعم. Dan di sini wa taqulu fi jam'i Aisyah. Ana pengen merojah sedikit. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Akun mulhaq. Bumi ini mana bumi? Araduna. Bas. Sinuna. Naam. Kalau di baitnya sinuna. Naam. Ulangi lagi. Mas Yud. Mumpung ada supervisor lemak ya. Nah. Tapi ini. Akhta' min syiddatil farah. Akhta' min syiddatil farah. Ya. Orang go kitab gara-gara saking senengi. Ada supervisor jadi. Lama barik. Wazadakumul khairson. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Enam. Jadi mulhaq. Mulhaq itu kawi. Ya, hukumnya sama dengan jamak mudzakkar salim tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Itu apa, Mas? U apa? Ishruna, kemudian ahluna, ulu, alamuna, illiyuna, araduna, wassinuna. Nah, itu tujuh. Nah, sekarang setelah kawi jamak mudzakkar salim, Itu sekarang bahas apa mas? Jamak mu'annas salim. Setelah laki-laki disebutkan perempuan. Ya, dan memang itu seharusnya. Laki-laki dulu, betul. Nah, wataqulu fi jami' Aisyata alaman. Jadi dalam jama' Aisyah ini nama Aisyatun. Fa yakunu jam'a mu'annasin salim. Wataqulu fi asma' alaman. Asmawatun. Fa yakunu jam'a mu'annasin saliman. Li'anna al-alifat ta'a fihi za'idatani. Za'idatani. Wa asma' waznuha fa'la. Asma fa'la. Ya. Nah, minas sumuwi. Apa sumuwi, mas? Kita baca dulu satu paragraf. Minas sumuwi. Walihada la tansarifu. Lianna fiha alifat ta'nithi al-mamdudat. Alifat ta'nithi al-mamdudata. Bikhilafi asma allati hiya jam'u ismin. Fa'innaha tansarifu. Yaqulu Allah Ta'ala. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Lianna al-alifa fiha laysat alifa. Ta'nisi. Ya. Laisat alifat ta'nisi. Nah. Anda melihat di sini satu paragraf ini. Jadi Aisyah itu nama. Aisyata, Aisyatu. Tidak ada Aisyati. Ingat-ingat, Mas. Tidak ada Aisyati. An Aisyati enggak ada. Aisyata. Aisyata. Nah. Dan ini alaman. Ini menjadi Aisyatu. Fa yakunu jama' mu'annasin saliman. Ini menjadi jama' mu'annas salim. Harusnya seperti itu. Wa taqulu fi asma'. Asma' ini alaman. Asma' yang ini nama. Ada nama anak yang namanya Asma'? Banyak. Anak perempuan. Ya. Jadi kalau di anak ngajar di Bina Madani paling banyak itu Aisyah, Asma, terus Maryam. Apa meneh wis pirang-pirang. Jadi Aisyah sak Bina Madani mungkin ada puluhan itu. Angel. Nah, koyo kalau bahasa Jawanya sini Agus Joko, Ya, hati ini raono mas, bukan hationo, hati ini raono lagi. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan buat beliau. Nah, Pak Hadi pas ono tadi, Pak Hadi pas oraono yo, Pak Hadi oraono. Nah, gak usah bahas itu mas. Asma ini alaman, dan ini jamaknya asmawat. Asmawatu. Fa yakunu jama' mu'annasin saliman. Ini bisa menjadi jama' mu'annas salim. Nah, li'anna alifa wa ta'a fi za'idatani. Alif dan ta' di sini. Ini adalah tambahan. Paham? Wa asma' waznuha fa'la. Fa'la'u. Asma'u fa'la'u. Minas sumuwi. Ini dari sumuwi. Sumuwi maksudnya apa? Yang mempunyai ketinggian. Derajat yang tinggi. Sumu. Ya. Ya, paham saya ini? Cawan, mas. Ya. Walihada la tansarifu. Maka ini tidak boleh di tansarifu. Tansarifu artinya mendapatkan apa? Disorofkan. Ya, tantintun. Enggak. Dia hanya asma, ya wis asma. Ima asma'u atau asma'a. Gak ada asma'i. Kalau itu nama. Kalau itu apa? Nama. Lianna fiha alif at-ta'nitsi al-mamdudah bi khilafi asma'un. Nah, ini alif ta'nits mamdudah asma'. Ini berbeda dengan asma' jamak dari isim. Ya. Jamak dari isim, kata benda. Jamaknya dari kata benda isim. Isim itu apa? Kata benda. Maka hati-hati, kalau antum itu belajar bahasa Arab, gak mudeng-mudeng namanya ngisim-ngisimi. Tahu mas? Ya. Kenapa alasannya? Karena tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Yang memberikan pemahaman itu Allah Azza wa Jal. Kita bisa mengetahui, tahu, faham bahasa Arab ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bukan ustadznya, bukan kitabnya, dan bukan kajiannya mas. Yang memberikan faham adalah Allah Azza wa Jal. Maka bisa jadi antum itu hanya sekedar mengikuti kajian sebentar terus paham. Kenapa? Allah Azza wa Jalla membukakan kebaikan yang tak terhingga saat itu. Paham enggak sih? Jadi jangan pernah apa Mas? Jangan pernah meremehkan bahasanya atau memastikan ataupun mendahului takdir dengan persangkaan. Wah, ini orang ngaji coto. Iya, betul itu. Tapi akan berbeda lagi. Nek orang ngaji nang kono coto, beda lagi. Paham gak? Itu kayaknya mirip-mirip mas, tapi konsekuensinya beda. Ya. Nek orang ngaji coto betul. Kalau nggak ngaji, akhirnya apa? Berantakan. Berantakan apanya mas? Hatinya. Kenapa? Karena antum akan sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat. Sehingga antum pun akan menghabiskan waktu itu dengan sesuatu yang tidak manfaat. Tapi ketika antum itu datang ke majelis ilmu, kemudian menganggap aku nek orang ngaji nang kono ora marem ya. Nah, itu sesuatu. Antum sudah ada ta'alluq al-qalb dengan makhluk. Ya, sudah mengkaitkan hati itu dengan makhluk. Maka itu enggak boleh. Harusnya apa Mas? Minta kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman. Minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Bukan kaitannya dengan antum itu ngaji dengan siapa. Atau ngaji apa. Itu nomor duanya. Nomor satunya adalah ketika kita minta pemahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Paham? Karena orang yang overestimate mas. Kayak misalnya. Antum mengatakan. Kalau dengan Ustaz Fulan. Saya cocok. Kalau enggak dengan Ustadz Fulan, saya enggak cocok. Ya, sah-sah saja. Di awal, mas. Di awal-awal ngaji, antum sah-sah saja seperti. Tapi begitu antum tahu esensial ilmu, bahwa ternyata yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Azza wa Jal, maka antum tidak boleh ta'alluqul qalb. Mengkaitkan hati dengan makhluk, enggak boleh. Dan menganggap bahwasanya antum kalau enggak ngaji sama Ustadz Fulan, itu bukan ilmu. Nah, ini yang salah. Makanya berapa banyak orang akhirnya ilmunya enggak barokah karena apa? Hatinya sudah terperangkap dalam apa Mas? Taklid terhadap seorang ustadz, seorang yang punya nama tertentu. Hatinya bukan karena Allah lagi ketika menuntut ilmu syar'i dan dia pun berharapnya dengan manusia. Nah, ini yang sering terjadi. Terlalu berharap. Wah, ini orang karo Ustaz Fulan ora. Ya, atau menganggap belum-belum udah nganggap bahwa kayak gundul kabeh, gak tak kuat. Kayak pertanyaan mumet. Nah, itu nganggapnya apa? Sesuatu yang susah. Padahal sesuatu yang susah itu ya, antum lihat bagaimana Imam Al-Kisai ya, yang pernah kita bahas di Sarah, apa mas, kitab Hilyah Talabul Ilmi. Imam Al-Kisai berulang kali melihat dirinya gagal untuk memahami apa nahwu. Gagal lagi. Tapi begitu dia melihat pemandangan yang sangat sederhana, yaitu semut mas. Semut membawa makanan yang besar, lebih besar dari tubuhnya. Manjat dinding, jatuh lagi. Entah berapa kali sudah jatuh. Tapi tetap dia berusaha. Akhirnya berhasil. Kok kita sekarang gampang menyerah? Sekali baca enggak mudeng, dua kali baca enggak mudeng, tiga kali baca enggak mudeng. Terus akhirnya wah ram mudeng-mudeng wis lah. Ini sesuatu, Mas. Sesuatu. Kenapa? Di balik rasa yang pahit dari kopi ada kelezatan. Sama halnya di balik pahitnya dalam majelis ilmu itu ada kenikmatan yang tiada tara. Ya. Pahit kenapa? Antum harus menghafal, antum harus memahami, antum enggak boleh tidur, antum akan dikasih pertanyaan sama ustadznya, antum akan dipojokkan dengan situasi yang sangat runyam. Ya. Enggak bisa antum itu layah-layah terus dolanan HP nang kajian, ra iso, Mas. Mikir dunia saya iso, Mas. Nang kajian, ya kajian. Ya. Tinggalkan semua itu. Sayap-sayap dunia tinggalkan semua. Ya. Akhirnya mengini tok. Tinggung-gung. Seperti itu, Mas. Tapi antum bisa lihat sejauh ini. Ya, perkataannya Syekh Shalih Al-Mashari Abdullah. Sa'artu birrohah ba'da intiha Sahih Muslim. Ana merasa sangat lapang sekali setelah kajian Sahih Muslim. Kenapa? Beliau menyiapkan 3 hari atau 2 hari sebelumnya membaca terlebih dahulu salah-salah Sahih Muslim. Oleh karena itu ketika selesai kajian itu kelegaan. Maka itu bisa lihat orang-orang yang mendapatkan kelegaan hati setelah dia menuntut ilmu syar'i. Karena apa? Karena dia betul-betul berusaha untuk memfokuskan diri ketika menimba ilmu syar'i. Orang yang tidak menimba ilmu syar'i dengan fokus datang dan perginya sama saja, Mas. Ya. Buku sekarang yang coret-coret, besok tinggalin, letakin lagi. Gak dimurojaah. Itu juga sesuatu. Ya. Bagian dari kefahaman ilmu itu adalah al-fahmu bitakror. Ilmu itu jadi faham ketika diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi. Seperti itu, Mas. Maka kalau misalnya ini sekarang kita membahas tentang nahwu, maka apa-apa saja yang sudah dibahas itu harusnya diulang lagi. Seperti itu, Mas. Ya. Makanya kenapa di awal itu bacain bait dulu. Agar enggak lupa. Kalau hanya langsung bacain ini antum akan lupa. Sekarang kita bahas apa toh? Sebelumnya bahas apa? Lupa. Nah. Makanya agar tidak lupa gimana, Mas? Pertama, doa kepada Allah Azza Jal. Yang kedua, jangan terlalu banyak nasi. Nasi itu, ya, aku sudah jadi lupa, ya, karena nasi itu sesuatu, Mas. Berdoa kepada Allah Azza. Jadi sebelum antum mau menyantap makanan atau merasa lapar, doa yuk. Oh, ya, seperti itu, Mas. Karena tidak ada yang bisa merubah kita ketika apa? Kita nggak berdoa kepada Allah Azza. Dan semoga antum semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Lanjut, Mas. Nah, ini berbeda tentang isim asma yang jamak isim dan asma yang nama. Ya. Paham ya? Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, in hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ya. In hiya. Ya. Ini di surat An-Najm, Mas, ayat 23. Ana pernah menyebutkan kepada antum, kalau kita melewati Quran, lihat Quran ini, Mas, agar kita mendapatkan faedah dari membuka Al-Quran dan semoga itu menjadi sebab keberkahan dari majlis ini. Nah, ini in hiya illa, ini ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Kalau ini di surat An-Najm ayat 23 disebutkan, ya, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahkan. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Apa mas? Wa ma tahwal anfus. Apa-apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Nah. Sehingga apa? Iyattabiuna illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangka-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Ya, sama halnya mas. Ya. Itu hawa nafsu. Allah musta'an. Lianna ya, lianna al-alifa fiha laysat alifat ta'nis. Maksudnya di sini yang alif ta'nis mana mas? Yang mana? Asma di situ mas. Ya. Asma di sini bukan alif di situ, fiha laysat alif ta'nis. Bukan alif ta'nis. Nah, sekarang apa yang dimaksud alif ta'nis, Mas? Apa, Mas? Alif ta'nis itu asma yang nama perempuan, Mas. Nama perempuan, asma. Namanya siapa? Mbak Asma lah. Itu alifnya, alif namanya alif ta'nis. Kalau di sini asma, nama-nama. Jamak dari isim, Mas. Ini lu. Paham gak? Ini bukan ini. Paham gak? Ya. Alif di sini adalah apa? Untuk isim. Asma'u sammaitumuha, nama-nama. Bukan asma. Nama ba'asma. Perempuan namanya Asma. Paham? Kalau perempuan nama Asma, maka di situ sebutannya apa? Alif ta'nits. Alif yang menunjukkan kata itu adalah kata perempuan. Wa kadzalika Hindun. Ya, demikian juga Hind. Ya. Tujma'u 'ala Hindatin. Hindatin. Ini digabungkan, dijamakkan dengan Hindatin. Ya. Nah. Fatakunu jam'a mu'annasin saliman. Ini menjadi jamak mu'annis salim. Li'annal alifat wa ta'a fiha za'idatani. Karena alif dan ta' di sini mas. Alif dan ta' di sini tambahan. Za'idatani. Wa taqulu fi bawabatun. Ya, au di sini fi bawabatin. Bawabati. Wa fi darajatin darajatin. Wa mithaluhu aidan qalu ta'ala muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin taihatin tayyibatin. Nah. Ini semuanya apa? Jamak. Wa taqulu fi Zainab. Zainabatin. Ya. Wa fi Fatimah Fatimatin. Zainab Zainabat wa Fatimat. Kilahuma jumi'a bil alif ta. Keduanya bisa dijamak dengan alif dan ta. Wa la yuqal inna Fatimata, dan tidak bisa dikatakan Fatimata di sini jumi'at bil alifin faqat. ya, hanya dengan alif saja. Li'anna ta' fi Fatimatun li ta'nis, karena ta' di sini itu untuk ta'nis, menunjukkan kata benda perempuan. Wa fi Fatimatu li jam'i, Fatimatu ini untuk jamak. Wa dalilu ala dzalika annaha fi Fatimatun marbutatun, Fatimah di sini fi Fatimatin, ya Fatimatin ini marbutatun, di ra apa diikat di situ, tak marbutah. Wa fi Fatimatu maftuhatun, ini dibuka taknya mas. Fal jam'ul an salimun, maka jamak sekarang itu adalah jamak mu'annas salim. Li'anna al-mufrada baqiya ala ma huwa alaihi, karena mufradatnya masih tetap sama dengan komponen awalnya, yaitu Fatimatu menjadi Fatimatun, Zainabu menjadi Zainabatun. Wa amma raq'atun fa fi jam'i taqulu raka'atun, ya, atau raka'ati di sini. Aghayyara fiha al-mufradu, ini berubah dari mufradnya. Fa innahu jumi'a bi ta'in wa alifin, ya, raka'atin itu dijamakkan dengan ta' dan alif. Dijamakkan dengan apa? Ta' dan alif. Fayakunu lahul hukmu alladhi dhakara al-mu'alif, maka ini berlaku baginya hukum yang telah disebutkan oleh penulis. Ya, wa huwa annahu yuksaru fil jarri wa fil nasbi, yaitu apa? Dikasrohkan dalam hukum jar dan nasab. Jar itu artinya dikasrohkan, nasab itu apa mas? Difathahkan. Walidha qala, ya, oleh karena itu mengatakan wa ma bita wa alifin qad jumi'a, ya, oleh karena itu walidha qala wa ma bita wa alifin qad jumi'a, dan apa yang dengan ta dan alif qad jumi'a itu bisa dijamakkan. Wa hadha min diqqati ibn Malikin, ini termasuk kejelian, kedetilan dari Ibn Malik. Paham di sini? Rahimahullah. Fi ta'biri, dalam hal ungkapannya beliau. Aitu innahu lam yakul, di mana beliau tidak mengatakan, apa mas? Jamu ma'ana salim. Bal qala wa mabita wa alifin qad jumia. Kalau jamu ma'ana salim sudah jelas. Itu ada batasannya. Paham gak mas? Nah, tapi di sini dibuat jauh lebih umum lagi. Wa ma bita wa alifin qad jumia, dan apa yang dengan ta dan alif itu bisa digabungkan, dijamakkan. Sawaun kana saliman au mukassaran, baik itu jamak muannas salim atau jamak taksir. Idza jumia bita'in wa alifin mazidataini ala mufradihi, ketika dijamak dengan ta' dan alif, tambahan dari mufradnya, bentuk tunggalnya, ya, li'akilin au li'ghairi akilin, bagi kata benda yang berakal atau kata benda yang tidak punya akal. Alaman au sifatan limudakkarin au limu'annasin, ini adalah alaman, nama untuk sifat yang telah disebutkan, limudakkar untuk laki-laki, au limu'annas atau perempuan. Li ayyi syai'in, atau untuk apa saja. Fa kullu jam'in jumi'a bil alifi wa ta zaidataini ala mufradihi narfa'uhu bi dhammati wa nansibuhu bil kasrati wa najurru bil kasri bi kasrati wa najurru bil kasrati. Dan setiap apa saja, fa kullu jam'i, ya, setiap jamak, jumi'a bil alif wa ta, itu di jamak dengan alif dan ta, zaidatan, ya, zaidatain, tambahan, muslimatun, ya, ala mufradihi, ini zaidatain, ini kan alif dan ta mas, ya, ini adalah tambahan untuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Narfa'uhu bidhammati, kita merafakkan dengan dhammah, wa nansibuhu bil kasrati, dan kita menasabkan dengan kasrah. Nasab dengan kasrah, Mas. Wa najuru bil kasrati, karena apa? Antum lihat muslima, ya ini, dan cuma ti, enggak ada yang lainnya, Mas. Paham saya sih? Ya. Nah. Wa amma, sedangkan abyatun jam'u baitin, abyat itu adalah jamak dari bait. Wa amwatun jam'u mayyitin, amwat itu jamak mayyit. Masalan, falaisat bi jam'i muannasin salim, dan ini bukan jamak muannas salim, li'anna ta'allati fi abyat wal amwat asliyatun, fa yata'allati fi baitin wa mayyitin. Walihada fi abyatin masalan fiha zawaidu wa usulun. Wa amma az-zawaidu fal hamzatul ula wal alif. Zawaid, hamzah yang pertama, wal alif. Wa amma al-usul fal ba'u wa ya'u. Idzan la budda an takuna at-ta'u salisatan, li'annahu la yujadu ismun yaqillu an thalathati hurufin abada. Wa nahnu naqulu la budda an takuna an takuna az-ziyadatu alifan wa ta'an 'ala al-mufradi. Nah. Jadi anda antum lihat abyatun jamak bait, amwatun jamak mayit. Nah, tapi di sini apa? Falaisat bi jam'i muannas salim, ini bukan jamak muannas salim. Kenapa? Abyat ini taknya sudah ada, Mas. Amwat taknya juga ada. Ini asliyatun. Asliyatun, Mas, bukan tambahan, Mas. Bukan apa, Mas? Bukan tambahan. Faya at-ta'ullati fi baitin wa mayitin. Ya. Itu adalah tak yang ada di bait dan mayit. Nah, walihada fi abyatin, masalan, fiha zawaidun wa usulun. Ya, oleh karena itu dalam bait dan mayit, oleh karena itu dalam abyat, contohnya adalah di dalamnya tidak ada tambahan dan tidak ada usul. Amma zawaidu, sedangkan zawaid, fal hamzatul ula wal alif, maka hamzah al-ula, hamzah yang pertama adalah wal alif, itu dengan alif dan alif. Wa ammal usulu fal ba'u wal ya'u, ba dan ya. Idzan la budda an takuna ta'u thalithatan, li'annahu la yujadu ismun yaqillu an thalathati hurufin abadan. Ya, jadi ini wajib menjadi taknya itu menjadi salisatan, jadi tiga. Namun di sini la yujadu ismun yaqillu an thalathati hurufin, tidak didapati nama yang lebih kurang dari tiga huruf abadan selama-lamanya. Kenapa? Nahnu naqul, kita katakan la budda an takuna ziyadatu alifan wa ta'an alal mufrad, maka menjadi harus untuk menambahkan ziyadah, tambahan alifan wa ta'an, ya, ada tambahan alif dan ta' kepada siapa? Kepada mufradnya, pada benda bentuk tunggalnya. Ya, idzan lalu malam tujma bil bi alifin wa ta'in fala tunsabu bil kasrati, taqulu matan hafidtu abyatan min asy-syi'ri. Ya. Lalu malam tujma bil alifin, selama dia itu, ya, malam tujma belum digabungkan, yaitu apa? Bil alif wa ta', dengan alif dan ta' saja. Ya, alif dan ta', tujma'u bil alifin wa ta'. Fala tunsabu, maka tidak boleh nasabkan. bil kasrati, ya bil kasrati, fala tunsabu bil kasrati, dengan kasrah, ya. Jadi malam tusma bil alifin wa ta'in fala tunsabu bil kasrati wa taqulu mathalan hafitu abyatan min syi'ri, aku hafitu, aku menghafal abyatan min syi'ri, beberapa bait dari syair. Wala taqul abyatin, tidak disebutkan abyatin tapi abyatan, li'annahu laisa majmu'an bil alif wa ta', karena ini tidak disatukan dari alif dan ta, ya, alif dan ta. Li'anna ta'a huna asliyatun, karena ta di sini adalah hukumnya aslinya seperti itu. Nah, naktafi bihadil kudrah, insyaallah binillah nastamir. Nah, di 1686. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'al ahla qarya. Susu. Di atas ini. Di atas dapur ini. Kopak, ini jelas tu kurang ane telat. Nang kono supi pingin, engkling orang esor barang. Salam mas.